tayyiban katsiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha ladzi tasaa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhtasatuha fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ayuhan nas, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang pertama kali kita memuji Allah tabaraka wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan-kenikmatannya. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah tabaraka wa ta'ala menyatakan, "Fama bikum min ni'matin faminallah." Maka tiada suatu kenikmatan yang kalian rasakan kecuali itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Kita mensyukuri kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita dengan terus kita melakukan amalan-amalan salihat, dengan terus kita mendekatkan diri kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Karena hakikat seorang itu bersyukur kepada Allah adalah seorang hamba menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Inilah hakikat seorang hamba bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-qiyamu bita'atihi, kata al-imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, wa taqarrabu ilaihi bi anwa'i mahabihi zahiran wa batina. Hakikat seorang bersyukur adalah seorang menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah dan mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan berbagai macam amalan-amalan yang dicintai dan diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuhan nas, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita pada kitab Fadlul Islam yang ditulis oleh al-imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas hadis yang datang dari Ibnu Mas'udin radhiyallahu taala anhu tentang siapakah mereka orang-orang yang terusir dari telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. dan siapakah mereka yang mendapatkan telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang disebutkan ciri-ciri telaga tersebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuluhu musyafata syahrin wa arduhu musyafata syahrin ma'uhu abyadu minal laban wa ahla minal asal wa aniyatuhu adadu nujumis sama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang gambaran telaga yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya telaga tersebut panjangnya adalah ditempuh kurang lebih perjalanan 1 bulan, lebarnya pun demikian. Lebarnya pun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam musyafata syahrin, kurang lebih perjalanan 1 bulan. Ma'uhu abyadu minal laban, airnya itu lebih putih daripada susu. Wa ahla minal asal, dan lebih manis daripada madu. Dan yang untuk mengambil gayungnya itu sebanyak bilangan bintang-bintang yang ada di langit. Wa may yashrabu minhu syurbatan, maka barang siapa yang dia minum 1 kali saja, dia tidak akan merasakan haus selama-lamanya. Inilah telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telaga yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapakah yang akan mendapatkan telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka disebutkan haula'i, mereka itu adalah ahlu tauhid wa ahlul ittiba'. Mereka yang akan mendapatkan telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah ahlu tauhid, orang-orang yang mentauhidkan Allah dan mengikuti petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang akan mendapatkan telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Adapun mereka yang terusir dari telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah mereka? Yang terusir adalah mereka alladzina ghayyaru wa badalu dinallah, mereka yang telah merubah dan mengganti-ganti agama Allah. Yang mereka telah merubah dan mengganti-ganti agama Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu mereka orang-orang yang melakukan amalan-amalan bid'ah. Mereka tidak akan mendapatkan telaganya Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga tatkala mendekat ke telaganya Rasul, orang tersebut pun terusir. Barakallahu fikum. Maka pada kesempatan siang hari ini, ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, kita akan memasuki hadis yang berikutnya, yaitu hadis yang datang dari Hudzaifah radhiyallahu taala anhu. Hadis yang datang dari Hudzaifah radhiyallahu taala anhu. Beliau menyebutkan kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khairi wa kuntu as'aluhu anisyar makhafatan an yudrikani. Faqultu ya Rasulullah inna kunna fi jahiliyatin wa syarrin wa ja'ana Allah bihadzal khairi wa hal ba'da dzalika bal fa hal ba'da hadzal khairi min asyarr? Qala na'am. Qultu wa hal ba'da dzalika syarri min khairin? Qala na'am. Fa fihi dakhanun, akan tetapi sudah tercampur kebaikan tersebut, sudah ada kabut yang mencampuri kebaikan tersebut. Kemudian wama dakhanuhu ya Rasulullah, apa itu kabutnya yang akan menutup atau yang akan mencampuri kebaikan tersebut? Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qaumun, sekelompok kaum, yastanuna bi ghairi sunnati, sekelompok kaum yang mereka mengerjakan sunnah, bi ghairi sunnati, bukan dengan sunnahku, yang mereka mengikuti sunnah, bi ghairi sunnati, bukan sunnahku yang mereka ikuti. Wa yahtaduna bi ghairi haddi, yang mereka mengambil petunjuk, bi ghairi haddi, selain petunjukku. Ta'arifu minhum, engkau mengetahui mereka, wa tungkiru, dan mengingkari. Iya, ini diantara kotoran yang akan masuk ke dalam agama, yaitu mereka orang yang mengikuti sunnah, bi ghairi sunnati, bukan dengan sunnahnya Nabi, tapi dia hanya sekedar mengikuti barakallahu fikum yang ada pada manusia. Mereka mengambil petunjuk bil ghairi hadi, bukan petunjuk dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, qultu fa hal ba'da dzalika min al khairi min syarr? Apakah setelah kebaikan tersebut ada kejelekan lagi? Kata Nabi, qala na'am, fitnatun amya'u wa du'a'un ala abwabi jahannam. Takala bertanya, apakah setelah kebaikan akan datang kejelekan lagi? Iya, kata Nabi, di sana akan muncul sebuah fitnah yang sangat samar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sana akan muncul sebuah fitnah yang sangat samar, dan wadu'atun ala abwabi jahannam, dan akan munculnya dai-dai, penyeru-penyeru yang mengajak kepada pintu-pintu jahannam. Ya. Ini diantara kejelekan yang akan muncul berikutnya, yang akan muncul di akhir zaman. Akan munculnya sebuah fitnah yang sangat samar, fitnah tersebut ya, sehingga sulit untuk dibedakan mana yang benar, mana yang salah ya. Semuanya ngaku benar, semuanya ngaku berdasarkan Alkitab wa sunnah, ya mana yang benar? Inilah fitnah yang sangat samar. Setelah itu akan muncul lagi duat, penyeru-penyeru ala abwabi jahannam, penyeru-penyeru kepada pintu-pintu jahannam. Man ajabahum ilaina qadhafuhu fiha, man, barang siapa yang mereka mengikuti penyeru-penyeru ke dalam neraka jahannam tersebut, qadhafuha fiha atau qadhafuhu fiha, maka barakallahu fikum, orang tersebut pun akan dimasukkan ke dalam neraka. Ini orang yang mengikuti seruan-seruan manusia yang mengajak kepada pintu jahanam. Kalau dia mengikutinya, maka mereka pun akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Qultu ya Rasulullah, sifhum lana. Maka kata Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, qultu, aku katakan ya Rasulullah, sifatkan mereka kepada kami. Seperti apakah mereka doa-doa ya, yang menyeru kepada pintu jahanam, kepada pintu-pintu jahanam, gambarkan kepada kami. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, hum min jildatana, min jildatina, wa yatakallamuna bi alsinatina. Mereka itu dari kulit-kulit kami, dan mereka berbicara dengan lisan-lisan kami, itu berbahasa Arab. Ya. Barakallahu fikum. Tapi ternyata mereka menjadi penyeru-penyeru yang mengajak manusia ke pintu-pintu jahanam. Ya. Menjadi penyeru pengajak manusia supaya masuk ke dalam pintu-pintu jahanam. Ya. Mereka ternyata bukan orang yang jahil, bisa berbahasa Arab dan seterusnya. Kata Mu'ad, qultu fama ta'muruni in adrakani dzalik. Qultu, saya katakan kepada Hudzaifah, apa yang kau perintahkan ya Rasulullah kepadaku kalau saya mendapati yang demikian itu? Kalau saya mendapati orang-orang yang menyeru ke dalam pintu-pintu jahanam, ya. apa yang harus kami lakukan? Qala talzamu jama'atal muslimin wa imamahum, hendaklah engkau senantiasa bersama jama'atal muslimin. Itu kebenaran. Engkau tetap berpegang teguh kepada kebenaran. Karena yang dimaksud jama'atul muslimin adalah mereka para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain. Tetaplah engkau bersama kebenaran wa imamuhum, dan tetap bersama penguasa mereka, imam mereka. Ya. Ini juga merupakan dalil seorang itu diperintah tetap mendengar dan taat kepada penguasa dalam perkara yang ma'ruf, walaupun mungkin penguasa tersebut adalah penguasa yang fasik. Kemudian kata Hudzaifah, qultu fa illam yakun lahum jama'atun wala imamun. Saya katakan, ya Rasulullah, bagaimana kalau nanti tidak didapatkan jamaah dan juga tidak dikatakan imam? Qala fa'tazil tilqal firaq kullaha, tinggalkanlah semua kelompok-kelompok yang sesat. Ya, kita diperintahkan untuk meninggalkan kelompok-kelompok yang sesat. Walau anta adza ala asli sajarah, walaupun engkau harus menggigit, ya. Barakallahu fikum aslu sajarah, ya. Yaitu batang-batang pohon, terus berpegang teguh kepada kebenaran. Hatta yudrikakal maut, sampai engkau mendapatkan kematian. Terus bertahan berpegang teguh kepada kebenaran tersebut. Wa anta ala dzalik, dan engkau berada di atas demikian. Itu dalam keadaan berpegang teguh kepada Alkitab wa Sunnah, mengikuti petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis ini dapat atau banyak sekali fawaid, faidah-faidah yang bisa kita ambil. Tapi kita akan membaca penjelasan atau penjelasan dari al-imam atau dari fadilatul syekh Saleh Fauzan hafizahullah. Kata beliau hafizahullah ta'ala, hadala syakka anahu matlubun antas ala anil khairi wa anta ta'allama ma fihil khair wa salah. Kata beliau menjelaskan hadis yang tadi kita baca, hadisnya Hudzaifah radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, hadzal syakka, ini tidak diragukan, anahu matlub, bahwasanya inilah yang dicari oleh seorang, antas ala anil khair, untuk bertanya tentang kebaikan. Tentunya ini yang dicari oleh orang, ini yang dipelajari oleh orang, mempelajari tentang kebaikan. Wa anta ta'allama ma fihil khair wa shalah, dan mempelajari apa yang terkandung di dalamnya kebaikan-kebaikan. Akan tetapi yang perlu kita perhatikan, lakin la taqtasiru alaihi, akan tetapi jangan merasa cukup hanya sekedar mengetahui kebaikan-kebaikan saja. Nah, bal alaika an ta'rifa diddahu, bahkan hendaklah engkau mengetahui kebalikan dari kebaikan tersebut. Apa? Ya. Perlu untuk kita ketahui. Naam, itu kejelekan. Kita perlu untuk mengetahui kejelekan. Barakallahu fikum. Alaika an ta'rifa syirka wa huwa dzul khairi li ala taqa fi. Ini yang penting. Hendaklah engkau mempelajari kejelekan. Ya. Hendaklah engkau mempelajari kejelekan lawan dari kebaikan. Kenapa? Kenapa kita kalau diperintahkan untuk mempelajari kejelekan yang merupakan dzul khair, lawan dari kebaikan? Li'ala taqa'a fi, supaya tidak terjatuh ke dalam kejelekan tersebut. Ini tujuannya. Tujuannya seorang itu mengetahui asyar, barakallahu fikum, supaya untuk membentengi diri kita, supaya tidak terjatuh ke dalam kejelekan tersebut. Barakallahu fikum. Kemudian kata beliau, wajibu alaika an tata'allamal amrain. Maka wajib bagi engkau untuk mempelajari dua perkara. Al-khairu wal-a'mal as-salihah wa kullu ma yu'addi ilal khair minal a'mali wal aqwali wal aqaidi wa ghairi dhalik wa la budda an ta'rifa ma huwa atau ma yudadu dhalik wa ma yukhalifuhu hatta yaslima laka hadal khair. Perhatikan di sini kata beliau, maka wajib bagi engkau untuk mempelajari dua perkara. Artinya mempelajari kebaikan juga kita perlu untuk mengetahui asar kejelekan. Tujuannya apa? Supaya tidak terjatuh ke dalam kejelekan tersebut. Ini tujuannya. Barakallahu fikum. Yang pertama yang harus kita pelajari adalah al-khair wal-a'malu salihatu. Wajib mempelajari kebaikan dan amalan-amalan salihah. Wa kullu ma yu'addi ilal khair. Dan wajib mempelajari apa saja yang bisa mengarahkan kepada kebaikan. Yang bisa mendorong kepada kebaikan. Ini supaya dipelajari. Jadi mempelajari kebaikan juga mempelajari apa saja yang bisa mengarah kepada kebaikan-kebaikan tersebut. Minal a'mali wal aqwal, dari amalan-amalan maupun perbuatan-perbuatan dan akidah-akidah dan selain dari itu semua perlu untuk kita ketahui. Na'am barakallahu fik. Kemudian kata beliau yang kedua, setelah kita mengetahui kebaikan-kebaikan, juga perkara yang akan mengantarkan kepada kebaikan, setelah itu kata beliau, wala budda an ta'rifa ma yudadu dzalik. Maka selanjutnya harus engkau itu mengetahui apa kebalikan dari kebaikan tersebut. Apa lawan dari kebaikan tersebut? Tentunya jawabannya adalah kejelekan. Lawan dari kebaikan ya kejelekan. Ini pun perlu dipelajari. Tujuannya apa? Li ala taqa'afi. Kenapa kita harus mempelajari kejelekan juga? Tujuannya supaya tidak terjatuh ke dalam kejelekan tersebut. Ya. Ini tujuan utamanya. Kemudian kata beliau, wa ma yukhalifuhu hatta yaslima laka hadzal khair. Setelah itu wajib bagi kamu untuk mempelajari ma yukhalifuhu, apa saja yang menyelisih kebenaran. Ya, wajib untuk mempelajari apa saja yang menyelisih kebenaran. Naam. Barakallahu fikum. Sehingga orang tersebut ya, yaslima laka hadzal khair. Ya. Dia tetap selamat di atas kebaikan tersebut. Nah, ini yang wajib untuk kita ketahui. Setelah kita mengetahui kebaikan-kebaikan dan perkara apa saja yang akan mengantarkan kepada kebaikan, berikutnya barakallahu fikum adalah lawan dari kebaikan tersebut. Itu perkara-perkara yang syar, perkara-perkara yang jelek. Barakallahu fikum. Kata beliau, li'annaka idza tasyarta ala ta'allumil khairi wa lam tata'allam ma yukhalifuhu wa yudadu wa rubama annaka taqa'u fi asya'in tadhhabu bihadzal khair wa anta la tadri. Kata beliau, kenapa di sini kita dituntun untuk mempelajari yang kebalikan dari kebaikan? Itu mempelajari perkara yang jelek. Apa alasannya? Barakallahu fikum. Dikarenakan apabila engkau mempelajari hanya sekedar mempelajari perkara-perkara yang baik saja, walam tata'allam ma yukhalifuhu, dan tidak mau mempelajari apa yang menyelisih kebenaran. Dia hanya sekedar mempelajari yang baik-baik saja, fadhail fadhail fadhail ya, keutamaan ini keutamaan itu, tapi dia tidak mau mempelajari lawan dari kebaikan tersebut, kejelekan. Dia mempelajari sunnah keutamanya ini, tapi dia tidak mau mempelajari bid'ah. Dia mempelajari tauhid keutamanya ini, tapi dia tidak mau menjelaskan tentang apa itu syirik. Kalau keadaannya seperti ini, barakallahu fikum, sangatlah berbahaya. Ya. Kata beliau, dikarenakan apabila engkau mencukupkan ala ta'allumil khairi, hanya sekedar mempelajari yang baik. Dia hanya sekedar mempelajari perkara-perkara yang baik, dan dia tidak walam tata'allam ma yukhalifuhu, dan tidak dia tidak mau mempelajari apa saja yang menyelisihinya. Warubama annaka taqa'a fi asyai tadhhabu bihadzal khair. Kata beliau, kalau kamu hanya mempelajari yang baik-baik saja, hanya mencukupkan yang baik, tidak mau mempelajari yang jelek, dikhawatirkan, kata beliau, ya, anna qataqa'u fi asya, bahwasanya engkau terjatuh kepada suatu perbuatan, suatu amalan, ternyata perbuatan tersebut atau amalan tersebut menghilangkan kebaikan dalam keadaan engkau tidak tahu. Nah, ini bahayanya. Tatkala seorang tidak mau mempelajari lawan dari kebaikan, orang tersebut terjatuh ke dalam suatu amalan yang menghapus kebaikan dalam keadaan dia tidak ngerti. Barakallahu fikum. Kata beliau, famatsalan, sebagai contoh. Sebagai contoh. Kenapa Syekh di sini mengatakan kalau kamu meninggalkan mempelajari dari kebalikan kebaikan tersebut, tidak mau mempelajari perkara-perkara yang jelek, lawan dari kebaikan, kata Syekh, dikhawatirkan kamu terjatuh ke dalam suatu perbuatan, ternyata perbuatan itu telah menghapus kebaikan dalam keadaan engkau tidak sadar atau engkau tidak ngerti. Famatsalan, sebagai contoh. Apa itu contohnya? Kata beliau, famatsalan idza ta'allamta tauhid, sebagai contoh apabila engkau mempelajari tauhid, wa ifradullahi bil ibadah, ya, dan engkau memurnikan peribadatan hanya kepada Allah saja. Pelajari tauhid, dalil yang menjelaskan tauhid itu apa saja, dalil keutamaan tauhid apa saja, ini semua dipelajarinya. Nah, maka kata beliau, fala budda an tata'allama ma huwa syirku, kalau demikian maka di sini pun kamu dituntut untuk mengetahui apa itu syirik, yang mana syirik merupakan huwa diddu tauhid, syirik adalah merupakan lawan dari tauhid. Ya, dipelajari. Jangan hanya sekedar tauhid tauhid tauhid, tapi dia tidak mau mempelajari lawan dari tauhid, kesyirikan. Dia hanya mempelajari sunnah-sunnah, keutamaan sunnah seperti ini, kita wajib berpegang teguh kepada sunnah. Tapi ternyata, barakallahu fikum, ya, dia tidak mau mempelajari kebalikannya sunnah, yaitu bid'ah. Dia tidak mau mempelajari apa itu bid'ah, contohnya seperti apa. Maka orang yang seperti ini khawatir terjatuh kepada suatu amalan yang amalan tersebut menghapus kebaikan dalam keadaan dia tidak ngerti. Barakallahu fikum. Maka di sini diberikan contoh seorang yang dia mempelajari tauhid, maka dia pun harus mempelajari apa itu syirik, yang mana syirik itu adalah merupakan lawan dari tauhid. Wa huwa ibadatu ghairillah, syirik itu adalah beribadah kepada selain Allah. Maka kata beliau, fa kaifa takunu ibadatu ghairillah, li'anal insana qad ya'budullaha wa yuksiru minal ibadah walakin la yatajannabu syirka. Perhatikan di sini. Kata beliau setelah menjelaskan wajibnya seorang untuk mempelajari apa itu syirik, yang mana syirik itu adalah merupakan lawan dari tauhid. Ya. Maknanya Syekh menjelaskan kita tidak bisa mencukupkan sudah saya mempelajari tauhid saja, tidak mau mempelajari kebalikan tauhid. Nah, maka barakallahu fikum, yang seperti ini kata beliau, kalau orang tersebut sampai seperti ini, ya, maka dikhawatirkan orang tersebut terjatuh ke dalam kesyirikan dalam keadaan dia tidak sadar. Yang mana kesyirikan ini telah akan menghapus kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan. Kesyirikan, amalan-amalan syirkiyat ini akan menghapus kebaikan-kebaikan yang telah dia lakukan. Barakallahu fikum. Maka kata beliau, li'anal insana qad ya'budullaha wa yukthiru minal ibadat. Sesungguhnya dikarenakan manusia terkadang dia beribadah kepada Allah dan banyak melakukan amalan-amalan ibadah yang lainnya. Walakin la yatajanabu syirka, akan tetapi dia tidak menjauhi syirik. Ya. Dia banyak melakukan ibadah ini, puasa, zakat, sholat, haji, dan seterusnya. Tapi barakallahu fikum, dia tidak mau menjauhi perbuatan syirik. Maka yang seperti ini barakallahu fikum sangat berbahaya. Karena kalau orang tersebut sampai terjatuh ke dalam kesyirikan, akan menghapus semua amalan-amalan yang telah dilaksanakan, yang telah dikerjakan oleh hamba tadi. Ya, karena tapi orang tersebut ternyata tidak mau menjauhi kesyirikan. Kata beliau, khususan wa ana katsiran minan nasi yaqa'u fi syirki, yaqa'una fi syirki, wa hunaka du'atun ila syirki, wa rubama annahu yaqa'u fi syai'in minas syirki yadhunnu annahu khairan, atau yadhunnuhu khairan. Perhatikan kata beliau, dan sesungguhnya kathiran minan nas, kebanyakan manusia mereka terjatuh ke dalam perbuatan syirik. Satu, ya, kenapa mereka kok terjatuh ke dalam perbuatan syirik? Jawabnya tadi, karena dia tidak mau mempelajari lawan dari kebaikan, tidak mau mempelajari lawan dari tauhid, yaitu syirik. Sehingga kata beliau, banyak sekali manusia yang mereka terjatuh ke dalam kesyirikan. Tambah lagi di sana, wa hunaka du'atun ila syirki. Di sana banyak sekali da'i-da'i yang mengajak kepada kesyirikan. Banyak sekali di sana da'i-da'i ila syirki. Nah, sehingga kata beliau, karena banyaknya da'i-da'i yang menyeru kepada kesyirikan, farubama bisa jadi annahu yaqa'u fi syai'in minas syirki yadhunnuhu khairan. Bisa jadi nanti akibatnya, ya, bisa jadi akibatnya barakallahu fikum, orang tersebut terjatuh ke dalam kesyirikan yadhunnuhu khairan. Dia terjatuh ke dalam kesyirikan, dia sangka ini adalah suatu kebaikan. Ini bisa seperti ini kalau orang tersebut tidak ngerti kesyirikan, yang mana syirik ini adalah lawan dari tauhid. Barakallahu fikum. Dia akan terjatuh ke dalam kesyirikan. Setelah itu dia kira apa yang dia lakukan adalah suatu kebaikan. Ini diantara musibah. Di antara barakallahu fikum bahayanya seorang dia tidak mau mempelajari lawan dari kebenaran. Dia terjatuh ke dalam kejelekan, dia sangka itu suatu kebaikan. Barakallahu fikum. Maka jangan sampai demikian. Nah, jangan sampai demikian. Bagaimana caranya? Ya, kita mempelajari lawan dari kebaikan. Tatkala kita mempelajari tauhid, di sisi lainnya kita pelajari lawan tauhid syirik, apa itu syirik, macam-macamnya apa, pelajari ya. Pembatal-pembatal keislaman apa, ini dipelajari. Jangan terus dibiarkan. Yang penting saya sudah ngerti syirik, saya sudah ngerti tauhid. Syirik tidak perlu. Nah, kalau orang tersebut sudah memiliki prinsip demikian, dikhawatirkan dia terjatuh ke dalam kesyirikan, dia sangka suatu kebaikan. Nah, dia terjatuh ke dalam amalan-amalan syirkiyat, dia sangka dirinya sedang melakukan perbuatan yang sangat baik yang tidak dilakukan oleh muslim yang lainnya. Apa itu? Muslim, seorang muslim tapi masih tetap menjaga budaya nenek moyang ya. Sebagaimana yang diserukan atau yang digembor-gemborkan oleh jaringan Islam Nusantara ya. Mereka ingin berislam model Nusantara ya. Jadi berislam tapi tetap menjaga budaya-budaya Nusantara ya. Padahal barakallahu fikum, kalau kita lihat, kita pelajari budaya-budaya Nusantara, banyak sekali budaya-budaya yang itu penuh dengan kesyirikan, penuh dengan khurafat, penuh dengan tahayul dan seterusnya. Budaya barakallahu fikum yang di situ, di dalamnya terdapat permintaan keselamatan kepada selain Allah. Nah, ini ingin dipertahankan ya. Sehingga dia terjatuh ke dalam kesyirikan, dia sangka justru lagi melakukan sesuatu yang sangat bagus yang tidak pernah dilakukan oleh yang lainnya. Barakallahu fikum. Ini diantara akibat seorang yang dia tidak mau mempelajari lawan dari kebaikan. Sehingga apa yang dilakukan oleh Hudzaifah ibn al-Yaman, tatkala Hudzaifah ibn al-Yaman menyebutkan tatkala manusia mereka mendatangi Rasulullah menanyakan tentang kebaikan, Hudzaifah mengatakan, as'aluhu anishar, saya datang ke Nabi menanyakan tentang kejelekan. Barakallahu fi. Ini ya, di antara faidahnya, orang yang dia tidak mengetahui kejelekan, terjatuh ke dalam kejelekan tersebut, dia kira, dia sangka dalam keadaan baik yang luar biasa. Barakallahu fikum. Kemudian kata beliau, kenapa orang tersebut terjatuh ke dalam kejelekan, ke dalam kesyirikan, bahkan kesyirikan merupakan kejelekan yang sangat besar, dia kira dia di atas kebaikan. Li'annahu lubisa alaihi, karena hal yang demikian rancu bagi orang tersebut, karena dia tidak mempelajari lawan dari kebaikan tersebut, sehingga perkaranya menjadi rancu. Fahada syirku, sebagai contoh kata beliau, kesyirikan ini, yubtilu amaluhu wa huwa la yadri, yang namanya kesyirikan ini akan menghapus amalan-amalan. Nah, kalau dia tidak mengetahui bahayanya syirik, amalan itu terhapus, wa huwa la yadri, dalam keadaan dia tidak ngerti. Kalau ternyata amalan yang sudah dia lakukan, amalan yang sudah dia kerjakan, mansukh, terhapus. Naam. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-88, Allah menyatakan, "Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun." Kata Allah Subhanahu wa taala, walau asyraku, kalau seandainya mereka berbuat syirik, menyekutukan Allah, maka sungguh akan terhapus dari mereka apa-apa yang telah mereka amalkan. Akan terhapus dari mereka apa-apa yang telah mereka kerjakan. Itu dari amalan-amalan kebaikan. Nah, kan repot kalau amalan dia telah terhapus karena melakukan kesyirikan, dalam keadaan dia menyangka dirinya melakukan sesuatu yang sangat baik. Barakallahu fiik. Sehingga kata beliau, memberikan nasihat kepada kita, fala budda anta ta'allamal khaira wa ila janibihi tata'allama ma yudaduhu wa yukhalifuhu. Maka kata beliau, harus seorang itu mempelajari kebaikan, mempelajari tauhid, tapi di sisi lain dia pun harus mempelajari lawan dari kebaikan tersebut, mempelajari apa itu syirik, contoh-contohnya apa, bahaya-bahayanya apa. Ini harus dipelajari, jangan ditinggalkan, bahaya. Kalau ditinggalkan tadi akibatnya dia terjatuh kepada amalan yang sangat jelek, bahkan menghapus amalan-amalan kebaikan. Dia kira, dia sangka kalau dirinya itu berada di atas kebaikan. Barakallahu fikum. Kemudian beliau sekarang akan menjelaskan keadaan yang ada sekarang ini. Kata beliau, wa hada bi khilafi ma yunadi bihi al-yawma katsirun minal juhali wal mudhallilin wal muhridin alladhina yaquluna 'allimuna satahida wa 'allimuhumus salata wa af'alal khairi. Naam. Lakin limadza ta'allamunahum nawaqidal Islam wasyirka. Naam. Kata beliau, maka prinsip seperti ini ya, itu berbeda yang sedang diserukan oleh sebagian orang zaman sekarang. Berbeda yang didakwahkan oleh katsirun minal juhal, berbeda yang didakwahkan oleh kebanyakan orang-orang bodoh, orang-orang yang ingin menyesatkan umat, orang-orang yang ingin menipu umat. Bagaimana ucapan mereka? Ucapannya orang-orang yang juhal, orang-orang yang bodoh, yang ingin menipu umat, mereka mengatakan, alimunasa tauhid, ajari manusia tauhid, ajari manusia sholat, ajari manusia tentang perbuatan-perbuatan baik, ajarkan ini kebaikan-kebaikan. Ya. Tapi kata beliau, akan tetapi, ya, janganlah ajarkan kepada mereka pembatal-pembatal keislaman. Jangan ajarkan kepada mereka kesyirikan. Ini yang sekarang terjadi oleh kebanyakan manusia. Yang dilakukan oleh orang-orang juhal, orang-orang bodoh. Yang dilakukan oleh da'i-da'i yang mengajak kepada hizbiyah. Ya. Mereka hanya beraninya mengajarkan kebaikan-kebaikan, tapi tidak berani mengajarkan pembatal keislaman, tidak berani mengajarkan kesyirikan. Nih. Tujuannya apa? Supaya manusia menjauhi. Barakallahu fikum. Inilah kenyataan. Nih. Dai-dai yang mengajak kepada kesesatan demikian, mereka mengajarkan, ajari manusia tauhid, ajari mereka amalan-amalan kebaikan. Akan tetapi jangan ajarkan kepada mereka pembatal keislaman, padahal ini sangat penting seperti yang diterangkan Syekh tadi ya. Jangan sampai seorang dia menyangka dirinya di atas kebaikan, ternyata dia telah melakukan suatu amalan yang menghapus amalan-amalan kebaikan, yaitu syirik, dalam keadaan dia tidak ngerti. Nah, sehingga mereka mengatakan, jangan ajarkan kepada mereka kesyirikan, jangan ajarkan kepada mereka akidah-akidah Jahmiyah, Mu'tazilah dan yang semisal dengan mereka. Jangan diajarkan kepada mereka yang seperti ini. Masya Allah. Inilah ucapan-ucapan para da'i yang mengajak kepada dolal kesesatan. Mereka mengajarkan demikian, mengatakan kepada manusia, ajarkan kepada mereka tauhid, tapi jangan diajarkan, jangan diberitahu tentang bahayanya syirik, jangan. Ya. Barakallahu fikum. Limadza la taqtasiruna 'alal aqaidish shahihah wa tatrukuna bayana aqaidil fasidah? mereka mendatangkan syubhat. Kenapa? Ya, enggak kamu cukupkan saja mereka dengan akidah yang sahihah. Tinggalkan penjelasan tentang akidah-akidah yang rusak. Ya. Ini kata mereka, dai-dai yang mengajak kepada kesesatan, membawakan syubhat. Udah, cukupkan mereka dengan akidah yang sahihah. Jangan dijelaskan akidah yang rusak. Biarkan. Ya. Maka sekali lagi, ini ucapan yang sangat berbahaya. Karena menyelisih prinsipnya dakwah para rasul. Ya. Dakwahnya para rasul tatkala mereka mengajak manusia kepada tauhid, di sisi lain juga menjelaskan syirik, menjelaskan bahaya syirik. Bahkan ayat Al-Qur'an menyebutkan tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan supaya beribadah kepada Allah, Allah nyatakan wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'a. Sembahlah oleh kalian Allah dan janganlah kalian berbuat syirik. Diingatkan. Bukan hanya udahlah ibadah saja. Syiriknya enggak dijelaskan. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di dalam ayat yang lain Allah menyebutkan wa may yakfur bitaghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Perhatikan, di sini dijelaskan kebaikan, juga dijelaskan lawan dari kebaikan. Sehingga barakallahu fikum, orang yang dia memiliki metode dakwah hanya sekedar menjelaskan yang baik-baik saja tapi meninggalkan penjelasan tentang kejelekan, ini menyelisih dakwahnya para rasul, menyelisih dakwahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan manusia berpegang teguh kepada sunnah, di sisi lain Nabi juga mengingatkan bahaya bid'ah. Tatkala Nabi mengatakan wa alaikum bisunnati, ya, hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Tidak titik sampai situ. Nabi mengingatkan setelah itu wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Ya. Hati-hati kalian dari perkara-perkara yang baru di dalam agama. Hati-hati kalian dari perkara bid'ah. Bukan hanya sekedar perintah untuk berpegang kepada sunnah, tapi barakallahu fikum, ya, dibiarkan orang tersebut melakukan bid'ah. Tidak. Nah, maka hati-hati dengan prinsipnya orang-orang jahil, prinsipnya orang-orang hizbiyin, ya, yang mereka memiliki prinsip, ternyata prinsip tersebut bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kata mereka, udahlah kita jelaskan saja kebaikan-kebaikan, tapi jangan menyinggung kejelekan. Nanti mereka lari, kalau kita jelaskan sunnah, tapi di sisi lain kita ingatkan dari bid'ah. Mereka lari, udah jelaskan saja. Kita wajib mengikuti sunnah, keutamaan mengikuti sunnah ini, udah cukup. Ya. Jangan terus dibahas, tapi hati-hati dari bid'ah. Nanti mereka lari. Inilah syubhat yang dilontarkan oleh orang-orang hizbiyun. Maka kita jangan tertipu. Kita katakan ini menyelisih apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengingatkan dari kejelekan. Bahkan tatkala melihat firqah Khawarij, Nabi mengatakan haula'i kilabu jahannam. Nabi menjelaskan mereka itu adalah anjing-anjing jahannam. Barakallahu fikum. Sehingga kata beliau, orang yang memiliki keyakinan seperti ini, yang mereka meninggalkan penjelasan tentang akidah-akidah yang sesat, akidah-akidah yang rusak, yang mereka memiliki keyakinan hanya menjelaskan yang baik-baik saja, kata beliau, wahada jahlun au tadlilun. Orang yang seperti ini ada orang bodoh, atau orang tersebut ingin sengaja menyesatkan umat. Ya. Jadi ada salah satu dari dua kemungkinan. Bisa juga orang tersebut bodoh sehingga ngomong seperti itu, atau yang kedua bisa jadi barakallahu fikum, orang tersebut memang ingin menyesatkan umat. Kata beliau, li'annahu la yakfi ta'allumul aqaidis sahihah. Karena tidak cukup seorang hanya mempelajari akidah yang sahih. Tidak cukup. Bala budda an na'rifa aidha aqaidal fasidah wal batilah. Bahkan kata beliau, harus dan harus orang tersebut mempelajari akidah yang rusak, akidah yang batil. Tujuannya apa? Anna tajannabaha, supaya kita bisa menjauhinya. Nah, ini tujuannya. Ini tujuan yang pertama. Jadi kita mempelajari akidah-akidah yang sahih. Wajib juga mempelajari akidah-akidah yang fasik, fasidah, yang batilah. Itu pun wajib. Tujuannya apa? Supaya kita bisa menjauhi dan bisa menyelamatkan anak-anak kita serta keluarga-keluarga kita. Ya, ini tujuannya. Biar bisa menyelamatkan anak-anak kita dan saudara-saudara kita. Setelah menyelamatkan diri kita, tujuan lainnya adalah menyelamatkan anak-anak kita, saudara-saudara kita. Karena di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan supaya kita menjaga diri-diri kita dan keluarga kita dari neraka. Oleh sebab itu kata beliau, walidzalika raddal ulama'u 'alal jahmiyati wal mu'tazilati wal mukhalifin. Oleh karena itu para ulama mereka telah membantah kelompok Jahmiyah, telah membantah kelompok Mu'tazilah. Para ulama punya kitab, mereka membantah kelompok Jahmiyah, kelompok Mu'tazilah. Wal mukhalifin, mereka para ulama juga memiliki kitab yang membantah orang-orang yang menyelisih kebenaran. Hada syai'un mawjud, yang seperti ini ada, bukan hanya sekedar cerita. Jadi mereka menjelaskan akidah yang sahihah, juga mereka pun menjelaskan akidah yang batilah. Barakallahu fikum. Kata beliau, falau anahum sakatu an ahli dhalal. Kalau seandainya mereka para ulama sakatu, mereka diam terhadap orang-orang yang mengajak kepada kesesatan, walam yarudu alaihim, tidak mau membantah mereka, diam aja ya. Ada orang terjatuh ke dalam kesesatan, udah nggak usah dibahas, nanti jadi ribut, tambah PR, kita yang repot ya. Kalau seandainya mereka demikian, barakallahu fikum, la rajat afkaruhum wa syubhatahum, maka sungguh pemikiran-pemikiran mereka akan tersebar, subhat-subhat mereka pun akan menyebar. Ini kalau pemikiran-pemikiran mereka dibiarkan begitu saja. Oleh karena itu para ulama mereka bangkit membantah pemikiran yang menyelisih kebenaran, membantah pemikiran yang membawa akidah yang rusak. Barakallahu fikum. Karena kalau dibiarkan barakallahu fikum, justru akan menimbulkan bahaya yang sangat besar. Subhat mereka akan semakin melambung, tersebar ke sana kemari. Nah, sehingga kata beliau, lam yakulil ulama, sehingga di sana tidak ada ulama yang mengatakan naktasiru ala ma'rifatil khairi faqat. Enggak ada ulama ahlu sunnah yang mereka mengatakan dah kita cukupkan hanya mengetahui perkara yang baik saja. Enggak ada. Bal arafun nasa syarra min ajli an yatajannabuh, bahkan mereka para ulama mengenalkan kepada manusia kejelekan, dikenalkan. Pemikiran khawarij seperti ini, pemikiran syiah seperti ini, pemikiran qadariyah seperti ini, sama ulama dikenalkan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya mereka menjauhi pemikiran-pemikiran tersebut. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, ayyuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, ya, kita mendapati kitab-kitab para ulama yang menjelaskan akidah yang sahihah, juga menjelaskan barakallahu fikum akidah yang fasidah, yang rusak, juga membantah subhat-subhat mereka. Naam, kita mendapati yang demikian. Tujuannya apa? Tujuannya supaya mereka tidak tertipu, ya. Supaya mereka tidak tertipu oleh kelompok-kelompok yang sesat. Kata beliau, li anna alladhi yajhalu syai'a yusiku an yaqa'a fi. Karena orang yang dia tidak ngerti sesuatu, dikhawatirkan dia akan terjatuh ke dalam kejelekan tersebut. Ya. Orang tidak mengetahui pemikiran qadariyah, maka dikhawatirkan orang tersebut terjatuh ke dalam pemikiran qadariyah. Kalau dia tidak tahu akan nyemplung, tapi kalau tahu, ini ternyata pemikiran qadariyah, kita harus hati-hati. Nah, ya. Oleh karena itu pentingnya kita mempelajari barakallahu fikum lawan dari kebaikan. Sehingga seorang penyair ada yang mengatakan, yaqulu syair, seorang penyair ada yang mengatakan, araftu syarra la lisyarri lakin litaqihi. Kata seorang penyair, araftu syarra, saya mengetahui kejelekan, la lisyar, bukan dalam rangka mengamalkan kejelekan, walakin akan tetapi litaqih, supaya terjaga dari kejelekan tersebut. Kita mempelajari akidah yang munharifah, akidah qadariyah, akidah jahmiyah, mu'tazilah dan seterusnya. Tujuannya apa? Supaya kita terjaga, tidak terbawa pemikirannya mereka. Nah, waman la ya'rifu syarra minal khairi yaqa' fihi, dan orang yang dia tidak mengetahui kejelekan dari kebaikan, dia tidak tahu, hanya kebaikan saja yang mereka pelajari, maka yaqa'u fihi, dia akan terjatuh ke dalam kejelekan tersebut. Ini bahayanya orang yang tidak mengetahui kejelekan. Sehingga kata beliau, fala budda min hadzal amri, maka orang tersebut harus seperti ini keadaannya, mempelajari kebaikan juga mempelajari apa itu lawan dari kebaikan. Naam barakallahu fikum. Sebagai contoh kata beliau, ya, sekarang beliau akan kembali kepada hadisnya Hudzaifah ibn al-Yaman. Wa hadza Hudzaifah radhiyallahu taala anhu wa huwa sahabiyyun jalilun. Dan sebagai contoh adalah Hudzaifah radhiyallahu taala anhu. Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, beliau adalah seorang sahabiyun jalil, seorang sahabi yang mulia. Kana yas'alu nabiyya, yang mana Hudzaifah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, anisyari, bertanya kepada Nabi tentang kejelekan. Lam yanhahu Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melarang orang tersebut. Ya, tidak melarang Hudzaifah tatkala bertanya suatu kejelekan, Nabi tidak melarang. Ya. Nabi tidak mengatakan kepada Hudzaifah, ijtanib hadza, jauhi pertanyaan ini. Tidak. Tapi justru Nabi sallallahu alaihi wasallam meresponnya, menjawabnya, menjelaskan dan seterusnya. Nabi tidak mengatakan wala tas'alu anhu, udah jangan tanya yang jelek-jelek, tidak demikian. Bal aqarahu Rasul sallallahu alaihi wasallam wa bayyana lahu amasala sa'alahu minal fitan. Ya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersetujui pertanyaan Hudzaifah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan apa yang ditanyakan oleh Hudzaifah tentang fitnah-fitnah yang akan muncul. Ya. Nabi menjelaskan tentang fitnah-fitnah yang akan muncul. Barakallahu fikum. Bayyana lahu sallallahu alaihi wasallam al-fitana. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan berbagai macam fitnah. Wa anna dunya daulun. Karena dunia itu terus berputar. Ya. Dunia itu terus berputar. Ya'ati khairun wa taratan ya'ati syarrun. Datang yang jelek, suatu ketika datang yang baik, datang yang jelek lagi. Inilah yang ditanyakan oleh Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala. Inilah keadaan dunia, ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Ya, keadaan dunia itu terus berputar. Akan datang fitnah. Ini selesai, akan datang fitnah berikutnya. Sehingga barakallahu fikum, di dalam hadis yang sahih yang datang dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan badiru bil a'mal. Ya, badiru bil a'mali salihah. Fasatakunu fitanun kaqita'il laylil mudlim yusbihu rajulu mu'minan wayumsi kafira. Wayumsi mu'minan wayusbihu kafira. Yabi'u dinahu bi'aradin minat dunya. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, badiru bi a'malis salihah, bersegeralah kalian untuk melakukan amalan-amalan salihah. Kata Nabi, bersegeralah kalian untuk melakukan amalan-amalan salihah. Kata Nabi, fasatakunu fitanun, akan muncul sebuah fitnah. Qita'il lailil mudlim, seperti potongan malam yang sangat gelap. Ini fitnah yang akan muncul, kata Nabi, seperti potongan malam yang sangat gelap, sehingga susah untuk dibedakan kecuali orang-orang yang diberi taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Nabi SAW menjelaskan fitnah yang akan muncul di akhir zaman dan sangatlah dahsyat. Kata Nabi SAW, yusbihu rajulu mu'minan, di pagi hari seorang dalam keadaan mukmin, beriman kepada Allah, berpegang teguh kepada Alkitab wa Sunnah, wa yumsi kafira, ternyata di sore harinya sudah kafir. Wa yumsi mu'minan, di sore harinya mukmin. Wa yusbihu kafira, di pagi harinya sudah kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, dia menjual agamanya bi'aradin minad dunya, dengan tujuan-tujuan dunia. Inilah fitnah yang akan muncul. Maka dijelaskan barakallahu fikum ala Syekh Muhammad ibn Utsaimin rahimani wa rahimakum rahimahullahu taala, ya, bahwasanya fitnah yang akan muncul barakallahu fikum itu ada dua bentuk. Kata beliau, wal fitanu minha ma yakunu minas syubhat, wa fitanun takunu minas syahwat. Yang namanya fitnah barakallahu fikum, bisa bentuknya adalah fitnah dari syubhat, dan bisa juga bentuknya adalah fitnah dari syahwat. Fitanu syubhat, fitnah syubhat contohnya apa itu? Kullu fitnatin mabniyatin alal jahli fahiya fitnatun syubhat. Fitnah syubhat adalah setiap fitnah yang dibangun di atas kebodohan. Nah, maka ini disebut fitnah syubhat. Ya. Maka dari sini barakallahu fikum, terdapat faedah tentang bahayanya jahil, tentang bahayanya kebodohan. Yang namanya bodoh ini adalah merupakan fitnah, ya. Jadi yang namanya bodoh ini merupakan fitnah. Jadi jangan, wah kita harus selamat dari fitnah, tapi gak mau ngaji, ya. Berarti dia sendiri sudah terkena fitnah karena dia jahil dan merasa senang dengan kejahilannya. Barakallahu fikum. Kemudian kata beliau, wa min dzalika, di antara bentuknya kata beliau, ma hasala min ahli al-bid'ah alladzina ibtada'u fi aqaidihim ma laisa min syari'atillah. Sebagai contoh apa yang terjadi pada orang-orang ahli al-bid'ah, yang mereka mengada-adakan perkara bid'ah dalam akidah-akidah mereka barakallahu fikum, dalam perkara yang tidak disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Au ahlul bid'ah alladzina ibtada'u fi aqwalihim wa af'alihim, atau mereka ahlul bid'ah yang mereka barakallahu fikum terjatuh ke dalam bid'ah dari sisi ucapan-ucapan mereka perbuatan-perbuatan mereka. Barakallahu fikum. Sebagai contoh berikutnya kata beliau, ma yahsulu fil muamalati minal umuri al mutasyabihah allati hiya wadihatun fi qalbil muqin mutasyabihatun fi qalbil dhal. Sebagai contoh ya, fitnah yang terkait dengan syubhat adalah orang yang dia bermuamalah dengan perkara-perkara yang masih samar. Ya, perkara-perkara yang masih samar tapi dia tetap melakukan, tidak dia tinggalkan. Ini termasuk fitnah syubhat. Ya. Maka perkara yang samar itu sebetulnya perkara yang sudah jelas bagi orang-orang yang ada keyakinan di dalam hatinya. Dan dianggap perkara yang syubhat di dalam hatinya orang-orang yang sesat. Ya. Oleh karena itu Nabi SAW memerintahkan kepada kita supaya mengetahui perkara, menjauhi perkara-perkara yang syubhat. Ya. Perkara-perkara yang syubhat hendaklah dijauhi. Kemudian bentuk fitnah yang berikutnya adalah fitnah tuminas syahwat. Fitnah dari syahwat. Bagaimana bentuknya fitnah dari syahwat? Ini juga sangat berbahaya. Ya. Bima'na anal insana ya'rifu anna hadha haramun walakin li'ana nafsahu tada'uhu ilaihi falayubali bal yaf'alul haram. Bagaimana fitnah yang bentuknya dari syahwat? Yaitu seorang mengetahui perkara tersebut perkara yang haram. Orang tersebut mengetahui perkara tersebut adalah perkara yang haram. Akan tetapi jiwanya senantiasa mendorong kepada perkara yang haram tersebut dan dia tidak peduli. Ya, dia tidak peduli, tidak dilawan jiwanya. Bal yaf'alul haram. Bahkan dia melakukan perkara yang haram, padahal dia sudah ngerti ini sebetulnya haram, tapi dia kerjakan. Inilah yang disebut fitnatus syahwat. Ini juga barakallahu fikum sangat berbahaya, sehingga kita harus hati-hati. Inilah fitnah yang akan menimpa manusia. Bisa juga bentuknya syubhat, bisa juga bentuknya barakallahu fikum syahwat. Iya. Maka di sini dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala, inilah keadaan dunia, akan terus berganti, muncul satu fitnah, hilang, akan muncul fitnah berikutnya. Oleh karena itu barakallahu fikum, hendaklah seorang manusia itu jangan merasa aman dari satu fitnah. Betapa banyak seorang selamat dari satu fitnah, tapi tatkala muncul fitnah berikutnya terbawa tidak selamat. Ya, banyak ini contohnya yang seperti ini. Jadi jangan merasa wah saya selamat dari satu fitnah, pasti berikutnya akan selamat lagi. Belum tentu. Barakallahu fikum. Wa yata'aqabu hadza wa hadza 'alan nasi lil ibtila'i wal imtihan. Dan yang namanya fitnah itu akan terus berganti menimpa manusia sebagai bentuk ujian. Ya, sebagai bentuk ujian untuk manusia tersebut. Sehingga kata beliau, fala budda an yakunal muslimuna ala isti'dadi li muqawamati syarr. Ini yang harus kita perhatikan. Oleh karena itu hendaklah seorang muslim dia harus isti'dad, persiapan untuk menghadapi kejelekan tersebut. Ya, ini seorang muslim harus dia memiliki persiapan untuk menghadapi kejelekan tersebut. Bagaimana persiapannya untuk menghadapi kejelekan tersebut? Persiapannya adalah bil ilmi, dengan ilmu. Sehingga tatkala datang kejelekan, dengan ilmunya dia bisa mengatakan ini jelek, ini salah, ini sesat, ya, ini syubhat. menghadapinya dengan ilmu. Oleh karena itu barakallahu fikum, dijelaskan oleh para ulama, ciri-ciri ahlu sunnah wal jamaah, mereka adalah yastaghiluna bil ilmi. Ciri-ciri seorang salafi itu menyibukkan diri dengan tolabul ilmi, dengan ngaji. Sehingga jangan malu tatkala seorang salafi diomong, kok kerjane ngaji terus. Nah, inilah ciri-ciri seorang salafi, ya, tolabul ilmi sebagai persiapan untuk menghadapi kejelekan barakallahu fikum. Ya. Kita harus siap-siap. Li'alla yaruju syaru alaihim, supaya kejelekan itu tidak semakin laris. Ya. Karena kalau orang itu jahil, tidak punya persiapan untuk menghadapi kejelekan, tatkala datang kejelekan, dia akan menerimanya. Li'anna syarallahu du'atun harisuna ala riwajihi. Dikarenakan yang namanya kejelekan, dia memiliki da'i-da'i. Jangan disangka, ya, kejelekan itu enggak ada da'inya, sangat banyak. Ya. Kejelekan itu mereka memiliki da'i-da'i. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menyebarkan kejelekannya. Harisun, dan mereka sangat bersemangat untuk menyebarkan kejelekan-kejelekan tersebut. Barakallahu fikum. Bahkan mereka menghiasi kejelekan-kejelekan tadi dengan ucapan-ucapan yang sangat indah. Ayo. Bahkan mereka, kata Syekh Saleh Fauzan, menyebut kejelekan-kejelekan tersebut dengan kalimat-kalimat yang bisa memikat manusia. Barakallahu fikum. Padahal itu adalah perkara syubhat. Ya. Tapi dibungkus kejelekan tersebut dengan kalimat-kalimat yang sangat indah. Wa hadza da'watu adh-dhalah. Inilah, ya, yang namanya dakwah kesesatan. Mereka akan membungkus kejelekan-kejelekan tersebut dengan kalimat-kalimat, ya, atau dengan kata-kata yang membuat manusia itu tertarik. Oleh karena itu barakallahu fikum, terdapat faidah yang sangat besar yang disebutkan oleh Syekh Saleh Fauzan. Kata beliau, hendaklah seorang muslim, ya, seorang ahlu sunnah, senantiasa memiliki persiapan untuk menghadapi mereka, untuk menghadapi ahlu syar, orang-orang yang senantiasa menyebarkan, mendakwahkan kejelekan. Wallahu a'lamu bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan saya mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruannya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadalu, barakallahu fikum.